warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Baina astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur mudasatuha wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pada kesempatan malam ini dari kitab Tauhid babu Maja'a fil istisqa bil anwa. Bab apa yang telah datang tentang ancaman yang berat bagi seorang yang meminta hujan bil anwa dengan bintang. Telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa al-istisqa ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-istisqa seorang meminta hujan menggunakan anwa yang pertama terjatuh kepada syirkun akbar. Terjatuh kepada syirik akbar. Dan terjatuhnya seorang kepada syirik akbar itu menjadi dua macam. Yang pertama, seorang berdoa kepada bintang. Seorang meminta hujan kepada bintang. Dan ini syirik akbar. Yang kedua, seorang menyandarkan terjadinya hujan ila hadhil anwa, kepada bintang-bintang tersebut. Bimakna orang tersebut meyakini bahwa turunnya hujan, yang menyebabkan turunnya hujan adalah bintang. Maka ini termasuk jenis syirkun akbar. Karena meyakini ada pelaku selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, akan terjatuh kepada syirkun asghar, syirik yang kecil. Kapan itu? Yaitu ketika seorang meyakini bahwasanya bintang-bintang itu adalah sebagai sebab. Dengan tetap meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla sang pencipta, sang penurun hujan. Namun dia meyakini bahwasanya bintang di antara sebab yang Allah jadikan sebagai turunnya hujan. Ini terjatuh kepada syirik asghar. Kenapa? Karena dia telah menjadikan suatu sebab. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan sebagai sebab, baik secara qadari, secara ketentuan dari sisi Allah azza wa jalla. Maka ini hanya terjatuh kepada syirik asghar. Intinya bahwa seorang yang bertauhid adalah seorang yang selalu di hatinya meyakini dan juga menjadikan keyakinan bahwa sebab yang menurunkan hujan itu hanya Allah Azza wa Jalla, bukan dia sandarkan kepada bintang-bintang tertentu. Setelah disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang bab, lalu Syekhul Islam akan menyebutkan dalil minal Quran was sunnah. Dalil minal Quran was sunnah. Sekarang beliau sebutkan dalil dari Al-Quran. Beliau bawakan dalil minal Quran surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala berfirman, وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Pada ayat yang ke-82, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَتَجَعَلُونَ أَيْ تُصَوِّرُونَ, dan kalian menjadikan, رِزْقَكُمْ, rezeki kalian, dan kalian menjadikan rezeki kalian, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, bahwasanya kalian, بَرَكَاللَّهُ فِيكُمْ تُكَذِّبُونَ, mendustakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ, dan kalian jadikan bagian rezeki kalian, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dan bahwasanya kalian itu mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bacakan tafsir Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Qauluhu ta'ala wa taj'alun aitu sayyirun, kalian menjadikan. Wa ya tansibu maf'ulain, taj'alun ini menasabkan dua maf'ul. Yang pertama rizqa, wa taj'alun rizqa. Rizqa di sini mansub. Wa tsani an, huruf an wa matakhalat alaihi fi ta'wili masdar. An di sini masuk pada huruf yang di pada kalimat yang dikira-kirakan berupa isim masdar, maf'ulus tsani sebagai maf'ul yang kedua. Sehingga takdirnya wa taj'aluna rizqakum kaunakum takzibun ay takzibakum. Takzibakum di situ. Dan kalian menjadikan adanya pemberian Allah rezeki kalian tadi, kaunakum takzibun, yaitu keadaan kalian mendustakan Allah. Kalian mendustakan atas pemberian Allah. Wal ma'na tukazibun annahu min inzillah. Kalian mendustakan bahwa nikmat itu sesungguhnya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalian meyakini rezeki itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalian mendustakan, ai maksudnya haitsu tudifunahu sulahu ila ghairihi. Kalian meyakini kalian mendapatkan pemberian-pemberian berupa rezeki, tetapi kalian menyandarkan, tudifun, menyandarkan, husulahu ila ghairih. Didapatkan rezeki tadi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud wa taj'alun. Yang dimaksud taj'alun sebagaimana disebutkan oleh para ulama ai taj'aluna haddakum wa nasibakum. Kalian menjadikan bagian rezeki kalian, bagian pemberian Allah Ta'ala atas kalian. Rizqakum, apa yang dimaksud rezeki di sini? Para ulama khilaf tentang makna rezeki. Yang pertama, makna rizq. Ar-rizqu huwal ata. Secara makna yang namanya rezeki adalah pemberian. Secara umum, rizq adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Namun apa yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah seluruh pemberian Allah Ta'ala? Wal murad bihi huna. Namun yang dimaksud dalam surat Al-Waqi'ah. Dan kalian menjadikan atas rezeki kalian sendiri. Aik ma wa'am minal madar. Di dalam tafsir ini kata Syekh, rezeki yang dimaksud di sini adalah ma huwa am. Segala pemberian yang sifatnya umum. Maksudnya umum, minal mator. Segala bentuk pemberian Allah Azza wa Jalla. Fayasmulu maknayain. Sehingga dalam ayat ini terkandung dua makna rezeki. Yang pertama adalah maknanya rizqa al-ilm. Kalian mendustakan atas pemberian Allah berupa rezeki. Apa itu rezeki yang dimaksud? Al-ilm, ilmu. Dan ini barakallahu fikum ditafsirkan oleh sebagian ulama kita rahimahumullah jami'a. Ada yang mengartikan rezeki di sini adalah berbentuk ilmu atau Al-Quran. Iya. Sebagaimana di dalam tafsir pada kalimat sebelumnya. Yang menafsirkan Quran. Karena ayat tersebut berbunyi sebelumnya demikian. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka aku bersumpah kata Allah. Bima waqi'in nujum, dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Aku bersumpah kata Allah. Dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun lau ta'lamun azim. Sesungguhnya pada ayat yang ke-76. Wa innahu, dan sesungguhnya itu. Yani sumpah yang Allah bersumpah dengannya adalah lau ta'lamun azim. Kalau kalian mengetahui perkara yang besar. Innahu laqur'anun karim. Lihat di sini. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya laqur'anun karim. Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran itu adalah karim, bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab maknun yang tersimpan. Yang dimaksud, kata para ulama yang dimaksud kitabun maknun adalah fi lauhil mahfud. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, ay lauh mahfud. Di dalam kitab yang terjaga, yani lauhul mahfud. La yamussuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu. La yamussuhu, tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu illa al-mutahharun. Kecuali para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanzilun mir rabbil alamin. Al-Qur'an itu turun dari sisi Rabbil Alamin. Lalu Allah katakan, setelah disebutkan nikmat ilmu Al-Quran, afa bihadal hadisi antum mudhihinun? Apakah dengan hadal hadis, yakni Al-Quran ini, antum mudhihinun, lalu kalian takhafun, takut, kalian bermudahanah, menganggap remeh, menganggap perkara yang remeh Al-Quran itu, antum mudhihinun, lalu kalian menyembunyikan Al-Quran itu, lalu Allah katakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun, dan kalian jadikan rezeki kalian, yaitu Al-Quran, karena ayat sebelumnya adalah menceritakan Al-Quran, annakum tukazzibun, bahwasanya kalian mendustakannya. Sehingga barakallahu fikum, ini sebagian makna tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan rizqi adalah Al-Quran. Lalu yang kedua, sebagian ulama mengartikan nanti, dan ini yang disebutkan oleh para ulama sesuai dengan babnya, wa taj'aluna rizqakum al-murad, yang dimaksud dengan rizki adalah al-matar, hujan. Berarti barakallahu fikum, dan kalian telah menjadikan rezeki kalian berupa hujan, yaitu datang dari sisi Allah, lalu kalian mendustakannya. Mendustakannya tadi, menyandarkan hujan itu kepada bintang. Itu makna yang kedua. Dan ini adalah tafsir yang disebutkan dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi wa ghairihima. Inilah tafsirnya Ali bin Abi Thalib dari beliau radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan selain dari keduanya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, wa taj'aluna rizqakum ayaqula syukrakum annakum tukadzibun ay taqulun mutirna binau kada wa kada. Yani kalian menjadikan rezeki kalian berupa hujan, dengan kalian seharusnya bersyukur kepada Allah, lalu kalian mendustakan. Apa bentuk mendustakannya? Kata Ali, mutirna binau kaza wa kaza, kita diberi hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu. Ini tafsir beliau. Dan ini juga tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari riwayat Ibnu Abbas, nahwahu, seperti itu juga tafsirnya. Dan ini diriwayatkan dari jumhur mufassirin. Dan ini diriwayatkan oleh jumhur mufassirin. Barakallahu fikum. Sehingga makna yang pertama tadi, yang dimaksud rezeki adalah ilmu. Sehingga makna kalimat di sini, Syekh Utsaimin memberikan sebuah tanbih tafsir surat Al-Waqi'ah. Afa bihadzal hadis antum mudhihinun. Apa yang dimaksud mudhihinun dalam surat Al-Waqi'ah tadi? Apakah dengan hadis ini, pembicaraan ini, Al-Qur'an ini, antum mudhihinun, kalian kemudian menjadi orang-orang yang bermudahanah. Apa mudahanah di situ? Ai takhafunahum. Kalian menjadi orang-orang yang takut kepada manusia. Fatudahinunahum. Lalu kalian bersikap meremehkan terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian berupa ilmu. Wa taj'aluna syukrakum. Lalu kalian menjadikan rasa syukur kalian, ma razaqakumullah bihi minal ilm, ya Allah berikan rezeki berupa ilmu, wal wahyi, dan wahyu, annakum tukazzibunah. Lalu kalian mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza dhahir siyaqul ayah. Ini tafsir sesuai dengan urutan ayat. Jadi tafsir sesuai dengan urutan ayat. Jadi tafsir yang pertama, kalian telah mendustakan rezeki kalian berupa ilmu. Lalu kalian barakallahu fikum tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kalian bersikap mudahanah. Oleh karena itu, sikap mudahanah meremehkan ilmu, meremehkan Al-Qur'an, meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk meremehkan, tidak mensyukuri ilmu. Oleh karena itu kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, afa bihadzal haditsil azim, apakah kalian dengan kalimat yang agung Al-Qur'an ini, wa dzikrul hakim annakum tudhinun ay tukhfun, menyembunyikan kalian lalu menyembunyikan nikmat Allah, wa tudallisun lalu kalian melakukan tadlis, menipu manusia. Khaufan minal khalqi. Kenapa kalian menyembunyikan ilmu? Kenapa kalian mentadlis manusia dari ilmu ini? Khaufan minal khalq. Karena takut dari manusia. Khawatir barakallahu fikum terhadap manusia. Seharusnya Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Jangan disembunyikan oleh seorang yang telah berilmu dengannya. Ketika orang itu bersikap mudahanah, yang sering diartikan dengan sikap basa-basi, tidak mau terus terang, dia sembunyikan kebenaran. Dan ini salah satu bentuk dari bentuk bermudahanah, tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah para sahabat, Allah Subhanahu wa ta'ala sifati wa la yakhafun laumata laim, tidak takut celaannya orang-orang yang mencela. Ahlus sunnah tidak akan takut dari celaannya orang-orang yang mencela. Baik, karena ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat ilmu. Apa yang Allah Ta'ala sudah sampaikan dari Al-Quran, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka perlu disampaikan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, jangan menipu manusia. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mentalbis, mencabur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal kalian mengetahui mana hak dan mana batil. Oleh karena itu, sikap seorang muslim barakallahu fikum, kata Syekh Nasir As-Sa'di, wala yaliku walihada layan bahi wala yaliq, tidak seyogianya, tidak pantas seorang itu takut dari celaan manusia. Innama yaliku ayudahinu bil hadis, yang selayaknya dia lakukan ialah dengan sikap terus terang, ia tampakkan dengan hadis dari ucapan Al-Quran dan Sunnah. Alladzi la yasik sahibuhu minhu. Seharusnya dia bersikap takut dari ucapan yang tidak terpercaya ucapannya, orang yang mengucapkannya. Kalau itu ucapan yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah hak, sampaikan. Kalau Nabi setiap khutbah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maka beliau sampaikan pada setiap khutbah-khutbahnya agar manusia tersadarkan akan munculnya kerusakan-kerusakan di belakang hari, agar mereka berhati-hati. Kullu bid'atin dhalalah, segala bentuk bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, segala kesesatan itu di dalam neraka. Ini diingatkan setiap kali beliau menyampaikan khutbatul hajah. Tidak takut manusia lari dari dakwah. Karena kebenaran itu akan condong kepadanya fitrah-fitrah yang suci. Kalau fitrahnya masih suci, condong kepada kebenaran. Tapi kalau hatinya hati yang rusak, maka dia akan condong kepada kebatilan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygh fayattabi'una ma tasabbaha minhul fitnah. Adapun orang yang di hatinya ada kecondongan, kebengkokan, kesesatan, dia akan condong kepada sesuatu yang menuju kepada fitnah. Adapun seorang muslim yang fitrahnya masih bersih di atas hak, maka segala kebenaran, kata Allah Ta'ala, al-haqu ahaqu ayutaba. Ya, namanya hak lebih pantas untuk diikuti. Tidak kemudian mengedepankan rasa takut, rasa cemas kalau dakwah ditinggalkan oleh manusia. Dakwah ini milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan jaga dakwah ini dengan Allah Ta'ala lahirkan orang-orang yang mereka jujur berjalan di atas jalannya. Dan mereka selalu hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan takut kepada manusia. Sehingga sikap mudahanah tidak layak bagi seorang muslim, karena itu adalah Al-Quran. Ilmu yang disampaikan adalah dari sumber yang suci, yaitu dari sisi Allah, dari kalamullah Azza wa Jalla. Demikian makna rezeki dalam ayat ini. Yang pertama, maknanya adalah al-ilm. Maka tidak boleh seorang kemudian mengkufuri nikmat ilmu. Dia harus mensyukurinya. Orang Yahudi saja, Yahud, mereka orang-orang kufar. Ketika mendengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, mereka datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Umar, ayatun tanzilu alaikum taqra'unaha law nuzilat alaina lataqadnahu 'ida. Kata Umar bin Khattab, beliau menceritakan ada seorang Yahudi datang menemuinya. Wahai Umar, ada sebuah ayat yang turun kepada kalian. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, lataqadnahu 'ida, kami akan jadikan sebagai hari raya. Ayu ayatin, kata Umar. Ayat yang mana? Ayah, taqra'unaha. Ayat yang kamu selalu baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ini. Kalau itu turun kepada kami orang Yahud, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari besar. Lihatlah, Yahudi paham bahwa nikmat yang paling besar yang ada di hati-hati kaum muslimin seharusnya nikmat ilmu. Orang kafir bukan takut kepada persenjataan kaum muslimin. Mereka takut dengan kitabullah. Mereka takut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditegakkan di muka bumi ini. Sehingga ini yang mereka hasad. Mereka hasad kepada kita kaum muslimin karena masih kokoh di atas Quran dan sunnah dan berjalan di atas manhaj para sahabat. Dimunculkan berbagai macam sekte, ternyata tidak lepas dari gerakan Yahud. Karena mereka sangat hasad dengan nikmat ilmu ini. Bukankah Syiah pendirinya orang Yahud? Bukankah yang menggerakkan terjadinya pembunuhan terhadap Amirul Mukminin? Tidak lepas dari makar-makar Yahud. dahulu dan sekarang. Termasuk barakallahu fikum harokah-harokah, gerakan-gerakan yang dimunculkan di tengah kaum muslimin. Kita harus waspada. Entah itu ikhwanul musliminnya yang mereka memecah belah barisan kaum muslimin untuk bersikap mudahanah. Kenapa? Karena prinsip pendirinya adalah nata'awan fima tafaqna alaih. Kita saling kerjasama apa yang kita sepakati. Wa natadir ba'duna fima ikhtalafna, kita kaum muslimin saling memberi uzur apa yang kita berselisih. Ingin menyatukan antara hak dan batil. Yang penting masih muslim. Barakallahu fikum, sehingga orang Syiah pun masih dianggap muslim saudaranya dalam kondisi mereka barakallahu fikum meyakini Ali sebagai Rabbul Alamin. Mereka meyakini Aisyah adalah sebagai pelacur. Lihat ini. Tidak mungkin bersatunya Ahlus Sunnah dengan mereka. Tapi dengan prinsip ikhwanul muslimin, maka barisan kaum muslimin berpecah dengan sebab pemikiran yang merusak ini. Maka berhati-hatilah ya ibadallah dari segala bentuk mudahana fa bihadal hadisi antum mutudhinun, antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Barakallahu fikum. Ini tafsir yang pertama. Rezeki yang dimaksud adalah ilmu. Yang kedua, annal murada birizki, yang dimaksud rezeki dalam ayat ini, al-matar, hujan. Jadi kalau begitu maknanya, dan kalian menjadikan rezeki hujan kalian. Anakum tukazibun, lalu kalian mendustakan Allah Azza wa Jalla. Faqad ruya fi hadisin ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu dhaif, telah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lemah sanadnya. Ila annahu sahha an Ibni Abbas, hanya saja ada sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiril ayah, di dalam tafsir ayat. Anal murada birizki al-matar, bahwa yang dimaksud rezeki dalam surat Al-Waqi'ah ini adalah hujan. Dan ini tafsir yang datang dari Ali bin Abi Thalib waruya, dan riwayatkan juga dari riwayat jumhur mufassirin. Barakallahu fikum. Wa anna takdibihi, dan apa yang dimaksud mendustakan rezeki hujan yang Allah berikan, nisbatuhu ilal anwa, yang dimaksud mendustakan rezeki hujan yang Allah berikan kepada kalian ialah menyandarkannya kepada bintang. Maksudnya seorang meyakini bahwa hujan ini turun karena sebab bintang ini. Ini termasuk sikap mendustakan rezeki Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ditafsirkan yang kedua, apa tadi? Kalian mendustakan rezeki Allah berupa hujan. Kalau ditafsirkan tafsir yang kedua, tafsirnya jumhur, wa alaihi yakun masaqal muallif al-ayah min ajlih munasiban lil babi tamama. Kalau ditafsiri dengan makna hujan, maka dengan tafsir itu yakunu masaqal muallif, apa yang dibawakan oleh muallif Syekhul Islam dari ayat tadi, min ajlihi, karena sebab yang dibawakan oleh Syekh dari bab. Babnya apa tadi? Bab meminta hujan kepada bintang. Nah ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud oleh Syekh, bahwa yang dimaksud oleh Syekh adalah termasuk perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Ta'ala ialah mengkufuri nikmat Allah hujan dengan kalian menyandarkan hujan kepada bintang. Dan ini munasiban lil babi tamama, sesuai dengan bab yang dibahas oleh Syekh. Barakallahu fikum. Lalu dari dua tafsir ini, Syekh ingin menuntun wal qa'idah fi tafsir, dan kaidah patokan di dalam tafsir, anal ayah idza kanat tahtamilul ma'nayaini jami'a biduni munafatin tahmilu alaihi majami'a. Kalau ada satu ayat dan ayat itu ada kemungkinan pada dibawa kepada makna yain, ditafsiri dengan dua makna seluruhnya, bisa ditafsiri yang pertama atau yang kedua, biduni munafatin tahmilu alaihi majami'a, tanpa ada perkara yang meniadakan untuk kemungkinan ditafsiri dengan keduanya. Bisa ditafsiri dengan ilmu atau wahyu, atau bisa ditafsirkan dengan hujan. Wa in hasala bainahuma munafat talabar murajjah. Ini kalau ada kemungkinan ditafsiri dengan dua makna, kita tafsirkan dengan dua makna. Wa in hasala bainahuma munafat, namun kalau tidak memungkinkan dikumpulkan dua makna tadi karena ada sesuatu yang menafikan, talabal murajjah, dicari yang lebih rajih. Mana yang lebih rajih maknanya? Sehingga wa ma'nal ayah, sehingga makna ayat ini kalau ditafsir yang kedua, dan kalian menjadikan rezeki hujan, ya Allah berikan kepada kalian, lalu kalian tidak menyandarkan kepada Allah. Annallaha yubikhu haula. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan sikap jelek kepada mereka. Siapa itu? Alladzina yaj'aluna syukra rizq at-takziba wal istikbar wal bu'id. Orang-orang yang menjadikan syukur kepada Allah dengan rezeki. Seharusnya rezeki itu disyukuri. Naam, rezeki sekecil apapun dari Allah harus disyukuri. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang kalian rasakan dari sisi Allah rezeki itu. Apa saja kata Allah. Maka Allah mensifati dengan sikap jelek bagi mereka yang seharusnya mensyukuri rezeki Allah dengan at-takzib wal istikbar wal bu'id, dengan mendustakan atau sombong atau menjauhkan diri dari Allah Azza wa Jalla. Li'anna syukra rizki yakun bitasdiq. Karena yang namanya mensyukuri rezeki Allah, yang pertama ditasdik, seorang itu membenarkan dengan rezeki itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan dia membenarkan dengan anggota badannya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qabul, menerima. Dia menerima atas segala pemberian Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, wal amal bi ta'atil mun'im, menjalankan dalam rangka mentaati yang memberi nikmat. Dan ini adalah bentuk syukur sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Karena yang namanya syukur, kata Ibnu Qayyim, yakunu bil qalb, bisa dilakukan dengan hati. Apa bentuknya? Yang pertama, khudu'an wastikanatan, hati itu tunduk kepada Allah. Hati itu tunduk pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya selalu adanya ketundukan semata kepada Allah. Yang kedua, babil lisan. Dengan lisan. Sana'an wa i'tirafa. Dengan lisan ada dua macam. Pujian dan pengakuan. Oleh karena itu dalam riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya yang namanya syukur diantaranya adalah alhamd. Alhamdu ra'sus syukur. Memuji adalah kepalanya syukur. Faman lam yahmadillah lam yashkurhu. Kalau lisannya tidak memuji Allah, belum bersyukur. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq wal Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan yang ketiga, wabil jawarih. Dengan anggota badan. Dengan anggota badan, yakni ta'atan. Mentaati kepada Allah Azza wa Jalla wa inqiyadan. Dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian insyaAllah tafsir dari ayat surat Al-Waqi'ah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah wal'afu minkum. Seharusnya malam ini pekan kelima, saya lupa Ustaz Maimun. Mudah-mudahan malam berikutnya bisa digantikan jadwal beliau. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.